Mitra Bisnis Kontan menulis, sampai sekarang para nasabah Bank Global dan Bank Century belum menerima pengembalian dananya, meski sudah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan nasabah dan memerintahkan pemerintah dan Bank Century untuk mengembalikan. Bahkan sekarang KPK melarang Bank Mutiara, yang merupakan ex-Century, mencairkan dana karena bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atau korupsi. Sebagaimana diketahui oleh orang umum bahwa putusan MA adalah putusan hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda melihat kasus ini? Ya, sekarang semua orang merasa bisa jadi raja, bisa jadi raja, bisa jadi malaikat. Yang lain mesti ngalah sama dia, termasuk KPK. Jadi semua merasa jadi raja atau malaikat, yang harus menang, yang lain kalah. Kan susah. Yang betul yang mana, gitu. Maksudnya sesama lembaga negara bersaing bikin putusan yang lucu. Nah, maksudnya putusan yang ini ya sudah harus diakui dong, masa harus jadi gonta-ganti gitu putusan. Gak betul lah itu. Jadi semua kan, yang tadi saya bilang, semua merasa jadi malaikat, boleh menentukan mati hidup orang seenaknya, enggak peduli yang lain gimana. Tertib hukumnya itu gimana? Tertib hukum itu misalnya tertib, ya kalau sudah mengakui MA yang tertinggi, ya sudah MA dong, masa mau dianggul lagi gimana. Kerelaan lembaga-lembaga formal ini untuk mengakui keabsahan dan kekuasaan yang benar, yang sebenarnya itu kan susah. Kalau MA udah putusan terus digonta-ganti kan juga susah. Mestinya yang tertinggi ya sudah, nggak boleh dilawan lagi. Kalau dilawan lagi nanti masa terus KPK lebih tinggi dari MA gitu. Itu berlaku untuk semua lah, ada Bawaslu segala kan protes, ada DKPP dia nggak dianggap segala macam. DKPP jadi dewanya baru kan, jadi lucu. Itu di segala bidang semua merasa bisa jadi apa ya, malaikat. Bagaimana Bapak meramalkan kelanjutan dari kasus ini nanti? Ya, sudah mental, sudah sampai DPR, MA, BPK, ya udah tunggu aja gimana nanti. Nah, terus KPK begitu tuh MA-nya gimana? MA-nya harus bikin fatwa lagi dong. Jadi, supaya jelas siapa penguasa, siapa yang menjaga gawang tertinggi di Republik ini, siapa gitu loh. Gawang jebol itu harus siapa yang paling akhir. Final itu siapa? Kalau Mahkamah Agung tidak diakui itu terus lah, apa KPK mau lebih tinggi dari Mahkamah Agung, lucu. Tunggu Mahkamah Agungnya gimana bertindaknya. Demikian pengamat ekonomi politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.